محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله Kita mulai kembali untuk melanjutkan membaca tafsir Ayatul Ahkam di Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk sekarang An-Nau'u Tsalits di halaman yang ke-90. Ini berbicara tentang rukun-rukun sholat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah An-Naw'u Tsalits, bagian yang ketiga. Beliau jelaskan di situ An-Naw'u Tsalits ay min ayati sholat, dari ayat-ayat sholat. Wa maudhu'uhu arkanus shalah, dan temanya atau pembahasannya tentang rukun-rukun shalat. Rukun-rukun shalat. Naam. Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam menjalankan sebuah ibadah. Naam. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, beliau bawakan suratul Baqarah ayat 238. Qala Allahu ta'ala hafizu ala wati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita lihat tafsirul kalimat. Hafidhu dawimu wawadhibu ma'al itqan. Hafidhu maknanya dawim, dawamkan, rutinkan. Wawadhibu makna dawam, wadhibu sama rutinkan, jalankan selalu. Naam, sholat itu ma'al itqan, bersama dengan itqan, yakni sempurna. Naam. Ala sholawat, atas sholat-sholat. Hafidhu, jalankan dengan terus-terusan sholat itu. Naam, dengan itqan, dengan sempurna. Wa sholatil wusta, ditafsirkan di situ al-wusta al-fudla, yang utama. Wal muradu biha salatul asri, yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Wa qumu kifu fi salatikum, berdirilah dalam salat kalian. Lillahi lam litta'lil, lam fungsinya ta'lil untuk alasan, sebab. Ai ikhlason wa ta'dhiman lillah, dalam rangka mengikhlaskan dan mengagungkan Allah. Qanitin khasiin khusyuk, biqulubikum dengan hati-hati kalian. Wa jawarihikum dengan anggota tubuh kalian. La tastagiluna bi syai'in siwal masru' fi salatikum, janganlah nam kalian tersibukkan dengan sesuatu selain yang disyariatkan di salat kalian. Itu makna tafsir kal kalimat, ya, tafsirul kalimat. Di sini Allah perintahkan agar kita continue menjalankan sholat-sholat, sholat lima waktu, Naam. Dan Allah sebutkan setelah menyebutkan sholawat, Allah khususkan sholatil wusta. Ini surat asar. Padahal sholatil wusta ini masuk dalam rangkaian sholawat. Tapi Allah sebutkan untuk pengkhususan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah. Naam. Dengan khusyuk hati-hati kalian. Anggota tubuh kalian. Jangan tersibukkan dengan perkara-perkara di luar perkara sholat. Qala al-ma'na al-ijmali. Makna global dari ayat ini. Lamma kanatis sholawatu min afdhalil ibadat. Tatkala sholat-sholat itu termasuk dari ibadah-ibadah yang paling afdhal, yang paling utama. Wa habbiha ila rabb. Dan ibadah yang paling dicintai oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfa'iha lil 'abdi. Dan ibadah yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Jadi sholat itu ibadah yang paling afdol. Sholat itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sholat itu ibadah yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Amarallahu ta'ala ibadahu. Allah memerintahkan hamba-hambanya. Bil muhafadzati 'alaiha umuman, dengan menjaga salat-salat secara umum. Summa khassa salatal asri. Kemudian Allah khususkan untuk menjaga salat asar. Kenapa? Li sarfiha wa fadliha. Karena kemuliaan dan keutamaan salat asar. Nah, di sini Allah menyebutkan khusus sholat asar, sholatul wusta. Setelah menyebutkan secara umum sholat, kemudian Allah khususkan sholatul wusta, sholat asar. Wa amara subhanahu ibadahu. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya. Ayyakumu fiha mukhlisina lillah. Untuk berdiri di dalam sholat itu mukhlisina lillah, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah. Muazzimina, dalam keadaan mengagungkan. Qanitina, dalam keadaan kunut. Kunut itu berdiri dawamu ta'ah khusyuk. Liyadhuku halawatas sholat. Agar bisa merasakan lezatnya sholat, manisnya sholat. Wayajnu samaratiha atau wayajnu samarataha, dan memetik buahnya, buah dari sholat. Watanhahum anil fakhsya'i wal munkar, dan tanhahum mencegah mereka, yakni sholat itu bisa mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini makna global dari ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholatnya. Terutama sholat asar, karena dia memiliki keutamaan. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholat lima waktunya. Karena sholat itu ibadah yang paling afdol. Karena sholat ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu ibadah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Allah perintahkan agar hamba-hambanya kontinu menjalankan sholat dengan cara berdiri, mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya sholat yang dijalankan dengan benar akan mendapatkan hasilnya hamba yang menjalankannya, memetik buahnya, yang mana bisa mencegah sholat tersebut yang dia jalankan dari perbuatan fakhsya'i wal mungkar. Qala ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, wujubul muhafadzati ala shalawat. Wajibnya menjaga salat-salat. Wa khususun salatal asri. Terkhusus salat asar. Asani yang kedua, fadilatus shalawat, keutamaan salat-salat, wa khususun salatal asri, terkhusus salat asar. Salis yang ketiga, wujubul qiyam fis shalah, wajibnya berdiri di dalam salat. Wa hadza mahall ijtihad bil ayah. Inilah yang dijadikan syahid kenapa ayat ini dimasukkan dalam nau'ul thalis arkanus shalah. Ada perintah untuk berdiri tatkala menjalankan sholat. Naam. Dan berdiri termasuk rukun min arkanis sholat. Baik. Wa yaskutu wujubul qiyam indal ajzi anhu. Dan gugur kewajiban berdiri indal ajzi tatkala tidak mampu untuk berdiri. Kewajiban berdiri dalam sholat ini gugur tatkala dia tidak mampu untuk berdiri. Au awil khaufi bihi, atau dia takut jika berdiri. Mungkin dia menjalankan sholat tatkala peperangan dalam persembunyian, sehingga kalau dia kerjakan dengan cara berdiri dia akan ketahuan. Maka gugur kewajiban sholat sambil berdiri. Wa fin nafilah, dan juga tidak wajib dalam sholat sunnah. Sholat sunnah boleh naam dikerjakan dengan duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Adapun sholat wajib maka tidak boleh dikerjakan dengan duduk tatkala dia mampu untuk berdiri. Kewajiban berdiri akan gugur tatkala tidak mampu untuk berdiri. Takut untuk berdiri. Naam. Wa idza shalla khalfal imamin khalfa imamin ajizin anhu, demikian pula gugur kewajiban berdiri tatkala idza shalla, jika dia salat di belakang imam yang enggak mampu untuk berdiri. Imamnya sakit. Dia ngimami sambil duduk, maka makmum salatnya sambil duduk mengikuti imamnya. Nah, ini hal-hal yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam sholat. Sehingga ini sholat sholat fardu. Bagi mereka-mereka yang bisa untuk berdiri, maka tidak boleh sholat sambil duduk. Sebagaimana yang sering kita sampaikan diantaranya, tatkala sholat di kendaraan. Jika kendaraan itu bisa untuk seorang sholat sambil berdiri, maka tidak boleh dia sholat sambil duduk. Nah, kendaraan-kendaraan yang bisa orang berdiri dalamnya, yang atapnya tinggi misalnya, dia bisa sholat sambil berdiri, maka tidak boleh dia sholat sambil duduk selama bisa untuk berdiri. Nah, tidak gugur kewajiban berdiri tapi semata-mata dia sholat di kendaraan. Mampu dia berdiri, maka dia harus berdiri. Jika tidak memungkinkan berdiri, maka dia gugur kewajibannya, dia sholat sambil duduk. Baik. Yang terakhir, wujubul khusyu' fi shalah. Wajibnya untuk khusyuk di dalam sholat. Bisukuti anil kalamil adamiyin fiha, dengan diam dari pembicaraan manusia pada sholat itu. Nah, wajibnya khusyuk. Ini makna waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan qanitin, dalam ta'ah, kunut. Naam, khusyuk, diam dari ucapan-ucapan manusia. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini al-ayatul ula. Baik, yang sahihnya di situ waqumu, berdirilah. Nah, ini termasuk min arganis shalah. termasuk dari rukun-rukun salat. Baik. Qala rahimahullah al-ayatu tsaniyah. Ayat yang kedua. Beliau rahimahullah membawakan surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum min alladhina ma'ak. Sesungguhnya Rabb kalian, atau sesungguhnya Rabb kamu. Kita langsung baca tafsirul kalimat ya. Inna rabbaka al-hitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraannya ditujukan berbicara Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu. Ya'lamu, mengetahui. Annaka, sesungguhnya kamu. Takumu, aitu sholil lailan. Makna takumu, kamu bangkit. Tusholil lailan, kamu bangun untuk menjalankan sholat malam. Ini berbicara tentang sholat malam. Annaka takumu adna aqalla min sulusail lail, yang kurang dari 2/3 malam. Kamu mengerjakan sholat malam kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu ay nisfal lail, dan setengah malam. Wa sulusahu, atau sepertiga malam. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wa ta'ifah jama'atun. Bahwa ma'tufun ala fa'il takuma al-mustatir. Naam. Ta'ifah, kelompok, yang jamaah. Dia diatofkan kepada pelaku berdiri, yang menjalankan sholat malam. Naam. Taib. Minal ladhina ma'akai minas sahabah. Alladhina yakumuna ma'aka. Dari orang-orang yang bersamamu, yakni minas sahabah, dari golongan sahabat, yang mana mereka yakumuna, mereka menjalankan sholat malam ma'aka, bersamamu. Wallahu yuqaddiru layla wan nahar, dan Allah yuqaddiru yaj'alu kulla wahidatin minhum ala qadrin ma'lumin. Allah menjadikan kulla wahidatin minhuma, dari setiap satu dari keduanya, malam dan siang itu, ala qadrin ma'lum, dengan ukuran yang sudah diketahui. Yazidu ahaduhuma alal akhar taratan, bertambah salah satu dari keduanya alal akhar dari yang lainnya tarotan kadang-kadang. Kadang yang malamnya lebih panjang dari siangnya. Naam. Wa yatasawayani ukhra ala adakin ni intidham, dan kadang keduanya sama panjangnya. Antara malam dengan siang panjangnya lamanya sama. Ala adakin ni intidham, sesuai dengan apa jelinya dari pengaturan. Naam. Ini makna yuqaddiru layla wan nahar. Allah mengatur, Allah menentukan, naam, batas waktu malam dan siang. Halima allan tuksuhu fataba alaikum. Halima, Allah tahu. Allan tuksuhu, bahwasanya kalian tidak akan tuksuhu, tadbitu, ya, tidak bisa untuk menentukan. Ailail, yakni malam, tidak bisa menentukan malam. Walam yakun indahum sa'atun, tidak ada mereka sa'atun aliyatun, jam yang otomatis fi dzalikal asr, di waktu itu enggak ada jam. Sehingga tidak bisa menentukan ini malam, ini siang. Malam itu berapa lamanya, siang berapa lamanya. Nah, tidak bisa menentukan. Allah mengetahui kalian tidak bisa untuk menentukannya. Fataba alaikum. Kita lihat penafsiran apa makna taba. Mana aslinya taba itu bertobat. Nah, jelaskan fataba alaikum ai fasahala alaikum. Maka Allah berikan kemudahan atas kalian. Bi antakra'u ma tayassara. Dengan kalian membaca apa-apa yang mudah. Dunat taqyid bil juz'i al muqaddar minal lail. Tanpa kemudian menentukan dengan bagian yang telah ditentukan dari malam. Nah, jadi di sini Allah sebutkan alimallahu an lan tughsu fataba alaikum. Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u hai fadlu fi sholatikum bil lail. Bacalah dalam sholat kalian di malam hari. Ma tayassara, apa-apa yang tayassara, tasahala, apa-apa yang mudah. Wal amru bi qira'ah, perintah untuk membaca. Ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Yaqtadil amru bi sholat, ini memutuskan ya. Al-amr, perintah untuk menjalankan sholat. Ma tayassara minas sholat, ini maknanya. Baik, tatkala diperintah untuk membaca apa-apa yang mudah dari Al-Quran, maknanya jalankan sholat yang mudah kalian jalankan. Li'annau la sholata illa bi qira'ah, karena tidak ada sholat, tidak sah sholat kecuali dengan membaca. Nah, baqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu akan ada di antara kalian yang mardha. Baik, alima ai Allah Subhanahu wa taala wal jumla ta'lilun liqaulihi fataba alaikum. Jumlah ini sebagai ta'lil, penyebab, alasan dari firman Allah fataba alaikum. Allah mudahkan untuk kalian. Kenapa Allah mudahkan? Karena Allah tahu nantinya ada di antara kalian yang mardha. Mardha jam'un marid. Huwa man talat sihhatuhu. Mardha itu jamak dari marid, orang yang sakit. Yang talat, yang terganggu kesehatannya. Nah, nanti ada orang yang sakit, yang susah untuk menjalankan sholat jika memang ditentukan waktunya di malam hari, sholat malam. Wa akharuna yatribuna fil ardi, dan yang lainnya yatribuna fil ardi safiruna fiha, orang-orang yang safar, bepergian. Naam, fil ardi, di muka bumi ini. Litijarati, untuk berdagang. Wa ghairiha, dan selain untuk berdagang. Yabtaghuna min fadlillah, mereka safar itu yabtaghun, yatlubun, mencari. Min fadlillah, min rizqillah, mencari rezeki Allah. Allah tahu akan ada di antara kalian yang sakit nantinya, akan ada di antara kalian yang mengadakan perjalanan untuk mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya yuqatilun, yataqatalun ma'al kufar, berperang melawan orang-orang kafir. Yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilillah, fi dinillah, li'ilaihi, berperang di jalan Allah, di dalam agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Naam. Faqra'u ma minhu, maka bacalah apa-apa yang mudah darinya, ai minal Quran, ya, bacalah tatkala sholat di malam, apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Wa kurrirat ma'al ula, diulangi dengan yang pertama. Tadi Allah sudah menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran, ini diulangi kembali takriran lil hukmi, untuk menetapkan hukum itu. Naam. Baik. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan aqimus sholah shalluha ala wajil akmal. Salatlah sesuai dengan sisi yang sempurna. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Qutuha mustahiqqaha. Berikanlah zakat itu kepada orang yang berhak. Wazakatu qadrun muayyanun fi malin khasin yudfa'u kulla amin. Ini makna zakat. Zakat adalah qadrun, ukuran muayyanun yang sudah ditentukan, fi malin pada harta, khasin pada harta yang khusus. Tidak semua itu dizakati. Ada harta-harta yang wajib untuk dizakati. Yudfa'u, diberikan, dibayarkan, kulla amin, setiap tahun. Itu maknanya zakat. Wa'atu zakah, bayarkan zakat. Wa'akridullaha qardan hasana. Wa'akridullah, anfiku. Naam, infakanlah amwalakum, harta-harta kalian, min ajrihi, karena Allah. Yusibkum alaih, Allah akan memberikan balasan kepadanya. Wasamahu qardhon, Allah namakan infak itu dengan qardhon, menghutangi. Fa'akridullah, ya, maknanya menghutangi di sini mana aslinya. Liltizami subhanahu bil jaza, karena Allah mewajibkan terhadap dirinya untuk membalas sedekah infak yang diberikan hambanya, tafadhulan minhu. Naam. Ini wa aqridullaha, mana wa aqridullaha, Allah naam membalas taib harta yang diinfakkan dari hamba-hambanya. Naam. Wa aqridullah, pinjamilah Allah, hutangilah Allah. Maknanya anfiku amwalakum, infakkan harta-harta kalian karena Allah, nanti Allah akan membalasnya. Taib. Qardhon hasanan ai muwafiqan li syar'ihi, yang mencocoki syariatnya. La israfa fihi wala taqtira, yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Ini makna infak. Berinfak dari harta kita tidak melampaui batas, tidak kebanyakan dan juga tidak kurang. Naam. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Dan apa-apa yang kalian naam, yang kalian berikan, wa ma tuqaddimu ai fi hayatikum, apa-apa yang telah kalian berikan, perbuatan atau kebaikan apa saja yang telah kalian berikan dalam kehidupan kalian, min khairin, wa ma tuqaddimu li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, dari perbuatan baik, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Wa khairan, dia itu khair. Naam. Di situ disebutkan min khairin min malin tunfiquna. Makna min khairin ada dari harta yang kalian infakkan. Wa khairan ay mimma abqaitumuhu. Apa yang kalian infakkan itu lebih baik dari apa-apa yang kalian simpan. Walam tuqaddimuhu, dan tidak kalian infakkan. Au mimma anfaktum, dari apa-apa yang kalian nafkahkan. Li'anna thawabal akhirah khairun minad dunya, karena pahala akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi maksudnya harta yang kita infakkan itu lebih baik dibandingkan harta yang kita simpan. Naam. Wa a'dham ablaq kimiyatan wa kaifiyatan, yang lebih besar baik jumlahnya. Naam. Demikian pula kaifiyahnya. Li'annal hasanata bi asri amsalha, karena satu kebaikan itu akan digandakan 10 kali lipat, ila 700 dhifin sampai 700 lipat, ila at'afin katsirah sampai berlipat-lipat. Naam. Wastaghfirullah ay utlubu minul maghfirah, mintalah dari Allah ampunan. Wa ya satrud dzunubi wa tajawuzi anhu, menutupi dosa dan juga mengampuni darinya. Naam. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafur dzu maghfiratin, pemilik ampunan. Liman syaa min ibadi, dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wal jumlah ta'lilun li amril istil istighfar, jumlah ini sebab perintah untuk istighfar, karena Allah itu ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, maka mintalah ampunan kepada Allah. Rahim du rahmatin, yang memiliki rahmah, kasih sayang. Yarhamu biha mayyasha, yang mana Allah merahmati dengan rahmatnya orang-orang yang Allah kehendaki. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Tafsirul kalimat, ya, dari surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Terus bagaimana makna global dari ayat ini? Kita lihat. Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah al-makna al-ijmali. Amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi surah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya di dalam surat ini. Fi awwaliha, di awal surat ini, ayyakuma lail illa qalilan. Di awal surat ini Allah perintahkan nabinya untuk menjalankan sholat malam kecuali sedikit saja yang tidak sholat waktunya. Ya, full waktu malam diminta untuk menjalankan sholat. Nisfahu, separuh malam. Ayun kisu minu qalilan, atau kurang sedikit dari setengah malam. Au yazid alai, atau lebih sedikit dari setengah malam. Fafa'ala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjalankannya. Rasul menjalankannya karena ini perintah. Allah perintahkan nabinya untuk menjalankan sholat malam. Naam, nisful lail, ya, setengah, separuh malam, atau kurang sedikit atau lebih sedikit dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafala mahu ta'ifatun min ashabi, dan juga dijalankan oleh sekelompok dari para sahabat beliau. Wa fi hadhil ayat al-karimah, di dalam ayat yang mulia ini, yuhbiru ta'ala an ilmihi, Allah mengkhabarkan tentang ilmunya. Bima kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, yang beliau jalankan, min qiyamil lail, dari sholat malam. Ala wajhil ladzi umira bihi, dengan sisi yang beliau diperintahkan dengannya. Wa ta'ifatu minal ladina ma'ahu, dan sekelompok sahabat yang menjalankan sholat malam bersama beliau. Allah mengkhabarkan, Allah tahu Rasulullah menjalankan sholat malam sesuai perintah Allah, demikian pula sebagian para sahabatnya. Wa annahu subhanahu wahdahu alladhi yuqaddiru layla wan nahar, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan malam dan siang. wasa'atihima alal adaki intilam, dan waktu-waktu keduanya dengan jeli. Berapa lama siang, berapa lama malam. Wa annahum la yastati'una dhabtal laili al-wajdiqati, dan mereka tidak mampu untuk menentukan malam dengan cermat. Wa min fadlihi wa rahmatihi, dan termasuk dari keutamaan setelah kasih sayang Allah, taba alaihim. Taba yani Allah mudahkan bagi mereka, Allah beri kemudahan bagi mereka. Wa'afa'an, Allah maafkan mereka. Wasahalalahum ayyakumu minal lail, Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk nak menjalankan sholat di malam hari. Matayassara, apa-apa yang mudah. Wahbara subhanahu an ilmihi, Allah juga mengkhabarkan dari ilmunya. Bi anna sayakunu minal mu'minin, akan ada dari golongan orang-orang yang beriman, man la yastati'ul qiyam, yang nantinya tidak mampu untuk menjalankan sholat malam. Limaradin, karena sakit. Au safarin, karena safar. Au qitalin fisabilillah, karena perang di jalan Allah. Mereka tidak mampu menjalankan sholat malam. Fa'amarahum ayyakumu bima tayassara minal Qur'an, maka Allah perintahkan mereka untuk menjalankan sholat malam dengan apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Wa ayyukimu sholat al-mafrudah, dan menegakkan sholat yang wajib. Wa yu'tu zakat al-wajibah, membayar zakat yang wajib. Wa yazidu min infakil mal, dan menambahi dari menginfakkan harta. Tatawu'an, yang sifatnya tatawu, bukan wajib. Mukhlisina lillah, mengikhlaskan untuk Allah. Alal wajil muwafiq li syari'ati, yang sesuai dengan syariat Allah. Wayatlubu al-maghfirah, dan meminta ampunan minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu la yahlul abdu, di mana tidaklah kosong seorang hamba, min taksirin, dari kekurangan. Fi maqama bihi, pada apa-apa yang dia menjalankan dengannya. Fa inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampun, Maha kasih sayang. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, makna global dari ayat ini terkait tentang sholat malam. Terkait tentang sholat malam. Baik, sholat malam itu baik wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini di awal disebutkan Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat malam setengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Setelah itu, nam Allah berikan keringanan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayah, isbatu ilmillahi ta'ala bima kana wa ma yakunu jumlatan wa tafsilan. Menetapkan ilmu Allah. Allah itu berilmu, memiliki ilmu. Bima kana, apa-apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, apa-apa yang akan terjadi. Jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci. Di sini Allah tahu. Naam, nanti ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa menjalankan sholat karena sakit, karena safar, karena perang. Allah tahu. Ini menetapkan sifat ilmu untuk Allah. Yang kedua, qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ibadati ala wajhil akmal. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah dengan sempurna. Dengan sempurna. Yang ketiga, tamamu qudratillahi ta'ala, sempurnanya. Enam, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bitakdiril lail, dengan menentukan malam, wanar, dan siang. wa hikmatuhu fi dzalika, dan hikmahnya dalam hal itu. Allah yang menentukan berapa lama malam, berapa lama siang, berapa jam malam itu, berapa jam siang itu, semuanya Allah yang menentukan. Yang keempat, kusuru ilmil insan wa qudratihi, terbatasnya ilmu manusia dan kemampuannya. Manusia ada batasan ilmunya, demikian pula kemampuannya. Yang kelima, si'atu rahmatillahi bi'ibadihi, luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Alaihim, tatkala Allah berikan kemudahan atas mereka, al-qiyam bima tayassara, untuk menjalankan apa-apa yang mudah, lima saqqati takdiril awwal alaihim, karena beratnya penentuan yang pertama bagi mereka. Ya, sholat yang harus setengah malam berat, maka Allah berikan kemudahan. Baik. Yang keenam, wujubul qiraah bima tayassara minal Qur'an fi shalah, wajibnya membaca apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an di dalam sholat. Di dalam sholat apapun tidak ditentukan harus membaca apa. Nah, hanya suratul Fatihah. Selain itu, apa yang mampu kita baca, apa yang mampu kita hafal. Naam. Wa qad dalatis sunnah ala ta'ayuni qira'atil Fatihah, dan sunnah menunjukkan tentang ditentukannya membaca Al-Fatihah. Wa hadza mahal istishhad bil ayah. Ini baik dibawakan ayat ini, syahidnya wajibnya membaca suratul Fatihah. Wa ma tayassara minal Qur'an, ya, ini tafsirkan suratul Fatihah. Ya. Jadi yang wajib untuk dibaca dalam sholat adalah suratul Fatihah. Akan dimasukkan dalam arkanus sholat. Ya, termasuk rukun sholat. Yang ketujuh, annal masaqqata tajribu taysir. Bahasa sesuatu yang berat itu akan mendatangkan keringanan. Imma binasil hukmi, bisa jadi dengan penghapusan hukumnya, min asli, dari asal hukumnya jadi tidak wajib. Bayaskutu anjam innas, gugur untuk seluruh umat manusia karena berat. Wa imma bisukuti amman hasulatil masakku alaih, atau taisir itu berupa gugurnya dari orang yang berat untuk menjalankannya, tidak semuanya, hanya fulan, fulan, fulan yang tidak mampu menjalankan amalan itu, maka gugur kewajibannya. Tapi yang mampu tetap wajib untuk menjalankannya. Imma dihapuskan semuanya oleh Allah, ya, karena berat. Seluruh umat manusia dihapuskan untuk tidak lagi menjalankan ibadah itu karena berat. Nah, yang kedelapan, annal marad, bahwasanya sakit, wasafar, perjalanan, wal jihad dan peperangan, asbabun mujibatun litakhfif, ini sebab-sebab yang mewajibkan untuk keringanan. Hasba ma ja'at bi syariah, menurut yang datang dengannya syariat. Jadi karena safar, karena sakit, karena jihad, itu sebab yang bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Yang kesembilan, wujubu iqamati sholat wa ita'iz zakah, wajibnya untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Yang kesepuluh, wujubul ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengikhlaskan untuk Allah ta'ala dan mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima unfiqu lillahi minal mal, pada apa-apa yang diinfakkan untuk Allah dari harta. Naam. Ini tadi qardhon hasanan, ya, diambil dari ayat itu. Yang berinfak dengan infak yang baik, maknanya tidak berlebihan, tidak kekurangan. Baik. Yang ke-11, anna ma qaddamahul insan minal mal lillahi ta'ala khairun lau mimma abqahu. Bahwasanya apa-apa yang qaddamahul insan, qaddamahu bukan ha, apa-apa yang manusia itu serahkan dari hartanya untuk Allah lebih baik lahu baginya dibandingkan abqahu, dia biarkan harta itu tidak diinfakkan. Yang ke-12, annal insan yajidu sawaba ma anfaqa lillahi ta'ala muddakhoran indallah aqdama sawaban. Bahwasanya manusia mendapati pahala apa-apa yang dia menginfakkannya untuk Allah, muddakhoran, disimpan di sisi Allah, itu lebih besar pahalanya, aqdama sawaban. Pahala dari harta yang dia infakkan itu lebih besar dibandingkan harta yang dia simpan di rumahnya. Yang ke-13, wujubul istighfaril insan minadzanbi. Wajibnya manusia minta ampunan dari dosa. Nah, yang terakhir, isbat ismail al-ghafur ar-rahim. Menetapkan dua nama, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Wa ma tadammanahu min sifatil maghfirah war rahmah. Dan apa-apa yang terkandung dalam dua nama itu, dari dua sifat, Al-Maghfirah dan Ar-Rahmah. Allah memiliki nama Al-Ghafur, memiliki sifat maghfirah. Allah memiliki nama Ar-Rahim, memiliki sifat Ar-Rahmah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Bukan semata-mata nama, tapi seluruh nama Allah itu mengandung sifat. Tatkala menetapkan nama untuk Allah, juga menetapkan sifat yang terkandung dalam nama Allah itu. Baik. Sifat al-maghfirah dan rahmah lillahi azza wa jalla. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Ayat yang kedua, ya. Baik, di situ yang dimasukkan sebagai rukun adalah bacaan suratul Fatihah. Ayat yang pertama berdiri. Ayat yang kedua suratul Fatihah. Naam. Tinggal kita menyisakan ayat yang ketiga dan yang keempat dari rukun-rukun sholat yang wajib untuk dijalankan. Baik, arkanus sholat ini jika tidak dijalankan tanpa udhur, maka tidak sah sholatnya. Berdiri, qiraatul suratul Fatihah dan nanti rukun-rukun yang lainnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.